وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Dan kami datangkan apa yang telah mereka amalkan di dalam kehidupan dunia ini. Semua yang telah dia lakukan, yang telah dia korbankan dari waktu yang telah dia luangkan, harta yang telah dia korbankan, semuanya itu didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Namun apa yang terjadi? Allah mengatakan faja'allahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan tersebut ibarat debu yang berterbangan, tidak memiliki harga sedikit pun di sisi Allah, tidak memiliki makna sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam sisa umur kita ini kita mengintrospeksi amalan kita. Apakah selama ini amalan yang kita lakukan, zikir yang kita ucapkan, keyakinan yang kita yakini sesuai dengan keyakinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan para sahabat ataukah tidak? Apakah amalan yang selama ini kita lakukan dibangun di atas hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dibangun di atas hadis-hadis yang palsu, ataukah dibangun di atas hadis-hadis yang lemah, ataukah dibangun di atas ilham-ilham orang-orang yang mereka bermimpi, ataukah dibangun di atas rekayasa akal tolan dan alan? Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua tidak akan bermakna di sisi Allah kecuali mereka yang hidup di dalam kehidupan dunia ini menghanyakan ittiba, menghanyakan figur, menghanyakan profil yang dia ikuti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, biarkan manusia banyak akan menyelisihi kita, namun jangan sampai kita menyelisihi seorang. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.